بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Halaman 207. Libur 2 bulan tidak lupa halamannya ya. Barangkali ada yang lupa kitabnya. Kaifa takunu syahadatu 'alal mubtadi? Kita akan berbicara kapan sebuah persaksian bahwasanya orang itu disebut sebagai ahli bid'ah bisa diterima sebagai persaksian yang sah. Kaifa takunu syahadatu 'alal mubtadi? Bagaimana bentuk persaksian untuk menyebut seseorang sebagai ahli bid'ah? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma yujrihu bihi syahid wa ghairuhu mimma yaqdahu fi 'adalatihi wa dini. Fa innahu yashhadu bihi idza 'alimahu syahid bihi bil istifadah wa yakunu dhalika qadhan syar'iyyan. Seorang saksi yang mencela orang lain, mimma yaqdahu fi 'adalatihi wa dini, yang celaan itu diarahkan pada status keadilan dan agamanya, yang mencacat keadilan dan agamanya, qadhi hayaqdahu, mencacat keadilan, mencacat keadilannya dan agamanya, fa innahu yashhadu bihi, maka persaksian ini bisa diterima, idza 'alimahu syahidu bihi bil istifadah, ketika syahid mengetahuinya bil istifadah secara tersebar. Artinya masyarakat umum sudah paham bahwasanya orang ini kalau memberikan celaan kepada orang tertentu, maka persaksiannya diterima. Wa yakunu dhalika qadhan syar'iyyan, dan itulah celaan yang sesuai syariat. Nanti beliau akan sebutkan contohnya. Kama sarraha bidzalika tawaiful fuqaha'i min al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal-Hambaliyah wa ghairihim fi kutubihimul kibari was-sighar. Sebagaimana itu ditegaskan beberapa ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali atau yang lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka yang tebal maupun yang tipis. Sarahu fima idza juriha ar-rajulu jarhan mufsidan annahu yujrihuhu al-jarihu bima sami'ahu minhu aw ra'ahu wastafada. Dia tegaskan atau mereka tegaskan terkait apa yang dia cela kepada, terkait dengan celaan yang dia berikan kepada seseorang, jarhan mufsidan, celaan yang bisa merusak keadilan seseorang dan agamanya, karena celaan itu ada yang berpengaruh kepada adalah dan din, ada yang tidak berpengaruh. Celaan yang la yaqdahu fil adalah, celaan yang tidak berpengaruh kepada adalah, misalnya celaan terkait fisik, orangnya gemuk sekali, atau orangnya kadang tidur ketika majlis, ini tidak ada kaitannya dengan adalah. Seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, itu orangnya gendut, gemuk. Atau celaan yang terkait fisik lainnya, ini tidak mempengaruhi adalah. Dan ada celaan yang mempengaruhi adalah, misalnya celaan terkait kejujurannya, kemudian juga celaan terkait kebiasaan dia dalam melakukan majlis, apakah dia bermajlis dengan ahli bid'ah ataukah dengan ahlu sunnah. Ini jarhan mufsida, dia bisa menurunkan derajat seseorang dari sisi agamanya. Annahu yujrihul jarih bima sami'ahu min aw ra'ahu. Maka diterima jika al-jarih yang mencela itu menyampaikan hal ini sesuai dengan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat. Wastafadha, kemudian tersebar di mana-mana. Wa ma'alamu fi hadha niza'an bainan nas. Dan aku tidak mengetahui ada perbedaan dalam masalah ini di tengah masyarakat. Fa innal muslimina kulluhum yashhaduna fi waqtina. Karena kaum muslimin semuanya mereka mengetahui di zaman kita ini, seperti Umar bin Abdul Aziz, manusia sekelas Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, wa amthalihima, dan orang-orang yang semisal mereka mereka berdua, min ahlil adli wad-din bima lam ya'lamuhu illa bil istifadah. Bahasanya mereka adalah orang yang sempurna keadilannya atau orang yang baik keadilannya dan agamanya, yang ini mereka ketahui karena al-istifadah, sudah dikenal secara umum. Artinya yang beliau maksudkan di sini, ada orang yang dia sudah dikenal sebagai orang yang baik tanpa kita harus mengetahui biografinya. Sehingga kalau misalnya orang sudah mendengar nama Hasan al-Basri, semua orang paham beliau adalah orang yang baik, atau Umar bin Abdul Aziz atau yang lainnya. Nah, kalau orang yang sudah istifadah, sudah terkenal seperti ini sebagai status orang yang adil, kemudian dia menyebut kejahatan orang tertentu, maka bisa dipastikan apa yang dia nyatakan ini benar. Wa yashhaduna fi mithli al-Hajjaj ibn Yusuf, ibn Yusuf. Dan mereka juga mengetahui, menyaksikan orang-orang seperti Hajjaj bin Yusuf, Mukhtar bin Abi Ubaid, pendiri Syiah. Mukhtar bin Abi Ubaid inilah orang yang memprovokasi kaum muslimin sehingga ketika itu terbentuk kelompok yang pro kepada Ahlul Bait karena alasan agama. Kalau sebelumnya pro Ahlul Bait karena alasan politik, ketika di masa Mukhtar bin Abi Ubaid pro Ahlul Bait karena alasan agama. Sehingga dia yang menebarkan bibit-bibit Syiah. Jadi Mukhtar bin Abi Ubaid ini sering ngajak orang untuk nangis, ya, merenungi atau mengingat kematian Husain, nangis untuk mengingat kondisi yang pernah dialami oleh Fatimah karena beliau tidak mendapatkan warisan. Akhirnya dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita dusta, kebohongan dan seterusnya, membuat orang membenci para sahabat terutama dari Bani Umayyah, kemudian membuat mereka ghulu dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarga Ahlul Bait yang lainnya. Itu berawal dari Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia seorang penceramah, orang yang pintar dalam retorika, bisa mempengaruhi perasaan masyarakat banyak, sehingga ketika bicara bisa membangkitkan semangat mereka, membuat mereka semakin benci kepada Bani Umayyah, apalagi didorong dengan kebencian kepada kerajaan. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf ini orang yang dikenal dengan ahli atau tukang membunuh kaum muslimin. Banyak sekali korban di kalangan para ulama, terutama ulama tabi'in. Dan dua-duanya, Hajjaj bin Yusuf serta Mukhtar bin Abi Ubaid, berasal dari Bani Thaqif. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, sayakunu min thaqifin kadzabun wa mubir. Akan muncul dari Bani Thaqif kadzab, pendusta, pendusta hebat, wa mubirun, dan tukang perusak. Yang dimaksud kadzab, kata para ulama, ketika kejadian Hajjaj dan Mukhtar ini sudah ada, kemudian para ulama generasi setelahnya, ulama Ahlussunnah mengatakan kadzab huwal Mukhtar, mubir Hajjaj. Si pendusta hebat itu adalah Mukhtar bin Abi Ubay, dan al-mubir yang dimaksud oleh Nabi SAW, si perusak di sini adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa Amr bin Ubaid. Siapa Amr bin Ubaid? Pendiri Mu'tazilah. Muridnya siapa ini? Hasan al-Basri. Amr bin Ubaid ini celat orangnya. Tidak bisa ngomong roh. Tapi dia kalau ceramah atau ngomong dengan orang lain selalu memilih kata yang tidak mengandung roh. Menunjukkan kalau dia ini punya banyak kosakata. Misalnya kata sarir, artinya apa? Artinya ranjang. Nanti dia akan cari sinonim sarir yang tidak mengandung roh. Dia akan cari sinonim sarir yang tidak mengandung roh, diganti dengan bisat. Yang penting kan sama. Tapi dia cari yang tidak mengandung roh. Dan itu dipakai dalam percakapannya. Menunjukkan kalau Amr bin Ubaid ini orang yang cerdas. Ghailan al-Qadari, Abdullah bin Sabah al-Rafidi. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka, min ahli zulmi, yaitu orang-orang zalim, ahli bid'ah, bima la ya'lamunahu illa bil istifadah. Yang ini tidaklah diketahui oleh masyarakat kecuali karena saking terkenalnya. Meskipun kalau di sini maksudnya adalah terkenal bagi mereka yang belajar, kalau di zaman kita ya. Orang di zaman kita disebut Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, enggak kenal siapa itu. Kecuali mereka yang belajar. Kalau mereka yang belajar, Hajjaj bin Yusuf kenal. Mukhtar bin Abi Ubaid kenal. Abdullah bin Sabah kenal. Amr bin Ubaid juga kenal. Tayyib. Nah, kita mengenal nama-nama ini dan kita langsung paham mereka ini adalah orang yang jahat, para pentolan-pentolan ahli bid'ah, dan itulah jarah yang syar'i. Sehingga ketika kita menjarah semacam ini, tujuannya untuk mengingatkan umat agar tidak mengikuti pemahaman mereka. Hadirin yang kami hormati, orang baik di masa silam banyak, orang jahat juga banyak. Tapi nama orang baik yang sampai ke kita, Allah pilihkan beberapa saja. Nama orang jahat yang sampai ke kita juga Allah tunjuk beberapa saja. Menunjukkan kalau nama yang diabadikan oleh Allah sebagai lambang kebaikan dan lambang kejahatan, itu orang-orang puncak dalam masalah kebaikan dan kejahatan. Berikutnya Mukhtar bin Abi Ubaid banyak. Penjahat-penjahat di bawahnya Mukhtar, ini ada Mukhtar yang paling tinggi. Sebagai CEO-nya, direkturnya di bawah Mukhtar banyak, tapi namanya hilang, tidak abadi sampai sekarang. Tapi Mukhtar yang disebutkan karena dia yang memberikan pengaruh paling besar. Jam bin Sofwan itu bukan pendiri Jahmiyah. Pendiri Jahmiyah adalah Ja'ad bin Dirham. Tapi kenapa Jam bin Sofwan ikut terlibat, namanya dicantumkan sebagai gembong Jahmiyah, bahkan sampai Jahmiyah dinisbahkan kepadanya? Karena Jam bin Sofwan ini perannya lebih besar dibandingkan Ja'ad bin Dirham. Padahal bibit pemikirannya muncul dari Ja'ad bin Dirham. Ini menunjukkan bahwasanya orang jahat yang sudah puncak kejahatannya, namanya diabadikan oleh Allah sebagai penjahat, disebut oleh kaum muslimin sebagai penjahat sampai kiamat. Orang yang jahat di masa para nabi masa silam banyak, tapi Fir'aun yang paling sering disebutkan dalam Quran. Kemudian orang-orang penjahat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan raja-raja jahat yang lain. Hanya tertentu saja. Tayyib. Sebaliknya, tokoh-tokoh kebaikan yang Allah sebutkan tidak semuanya. Meskipun orang yang baik banyak sekali, daftar ulama ahlu sunnah luar biasa. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang namanya harum dan selalu dikenang oleh kaum muslimin hanya beberapa saja. Di kalangan tabi'in jumlahnya banyak tapi hanya beberapa saja. Karena ada di antara mereka yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang dilupakan oleh Allah ta'ala. Waqala, dan beliau juga mengatakan, idza kana al-maqsudu at-tahdhira minhu wa ittiqa'a syarrihi fayaktafi bima duna dhalika. Jika tujuannya adalah untuk mengingatkan kejahatannya dan agar orang menjauhi keburukannya, fayaktafi bima duna dhalika, maka cukup bima duna dhalika dengan sesuatu yang di bawah itu. Wallahu a'lam, Pak. Mungkin maksud beliau, kalaupun kita menyebutkan kejahatan orang-orang seperti ini tidak terlalu detail, itu sudah cukup untuk menyebutkan atau untuk mengingatkan masyarakat agar mereka menjauhi orang-orang seperti mereka. Kama qala Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau beliau melihat pernyataan Abdullah bin Mas'ud, berarti maksudnya duna di sini adalah siapa yang di belakang mereka. Siapa yang berada di belakang mereka. Duna itu bisa diartikan di bawah, di belakang. Bisa juga diartikan selain. Kalau kita lewat di atau jalan di belakang orang, kemudian kita mengatakan dunakum, itu maksudnya noleh ke belakang. Di belakangmu ada saya, dunakum. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Wa balagha Umar ibn al-Khattab wa balagha Umar ibn al-Khattab anna rajulan yajtami'u ilayhi al-ahdathu fanaha an mujalasatihi. Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud, nilailah orang lain itu bi akhdanihim, dengan melihat akhdan mereka. Akhdan maksudnya apa? Teman dekat. Dan sampai kepada Umar bin Khattab, bahasanya ada orang yang dia suka mengumpulkan al-ahdan, berita-berita yang tersebar di masyarakat terkait masalah gaib. Namanya siapa ini? Sabil. Atau dia suka membahas masalah mutasyabihatil Quran. Fanaha an mujalasatihi, kemudian Umar melarang masyarakat enggak boleh ikut bergabung dalam majelisnya. Sehingga kemanapun Sabil ini duduk, yang lain bubar. Begitu Sobek datang masuk musala, bubar semua. Dan ini apa? Peringatan Umar kepada masyarakatnya. Luar biasa memberikan pengaruh. Fa idza kana ar-rajulu mukhalitan fis siyari li ahli syarri yuhdharu anhu. Karena itu jika ada orang yang dia dalam sejarahnya fis siyar, dalam sejarahnya dia suka bergabung dengan ahlu syarr, dengan orang-orang jahat, yuhdharu minhu, maka dia diingatkan atau dia diperingatkan jangan sampai orang lain mendekat kepadanya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, taubatu ahli bid'ah. Taubatnya ahli bid'ah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa tidak ada alif lamnya? Karena susunannya idhofah. Qayyim mudhaf, al-Jauziyah mudhaf ilaih. Al-Jauziyah itu nama sekolah yang didirikan oleh Ibnul Jauzi 200 tahun sebelum Ibnul Qayyim hidup. Kemudian sekolah itu ada di Damaskus, Syria. Bertahun-tahun ganti generasi-generasi sampai akhirnya di zamannya Ibnul Qayyim sekolah ini dikelola oleh bapaknya Ibnul Qayyim. Akhirnya orang mengenal bapaknya Ibnul Qayyim ini sebagai Qayyimul Jauziyah. Pengelola sekolah Al-Jauziyah. Kemudian putra-putranya disebut sebagai putra pengelola sekolah Al-Jauziyah. Dan yang paling menonjol adalah Abu Bakar, yaitu Ibnul Qayyim ini. Makanya kalau kita menyebut pakai alif lam Ibnul Qayyimil Jauziyah, ini jadinya naat manut. Padahal yang benar mudhof dan mudhof ilaih. Putra dari pengelola sekolah Al-Jauziyah. Kalau ilustrasi sederhananya ya. Misalnya di Jogja ada pesantren yang paling terkenal Bin Baz. Mudirnya dari sekian puluh tahun nggak pernah ganti. Mudirnya sekian puluh tahun nggak pernah ganti. Dari mulai berdiri sampai orangnya sudah tua nggak pernah ganti. Maka putra-putranya mudir ini disebut dengan putra mudir Bin Baz. Ya, orang sudah paham maksudnya adalah mudir pesantren Bin Baz. Nah, tidak ada maksud apapun ya. Cuman ini memudahkan untuk memahami. Kata beliau rahimahullah, min syuruti taubati da'i ila al-bid'ah. Bagian dari syarat taubatnya orang yang menyeru kepada bid'ah, ayyubayyina anna ma kana yad'u ilaihi bid'atan wa dhalal. Dia harus menjelaskan bahasanya yang dulu pernah dia ajak, yang dulu pernah dia dakwahkan adalah bid'ah dan kesesatan. Wa annal huda fi dhittihi. Dan yang sesuai petunjuk adalah lawan dari apa yang dia ajarkan. Kama syarrata ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan syarat taubatnya ahli kitab. Alladzina kana dhanbuhum, yang dosa mereka adalah kitmanu ma anzalallah, merahasiakan, menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yaitu al-bayyinat, keterangan petunjuk yang benar, liyudillun nasa bidzalika, agar orang kehilangan dari semua penjelasan itu, artinya agar orang tersesat dan tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan itu. Allah syaratkan ayyuslihul amala fi nufusihim. Pertama, mereka harus memperbaiki amal mereka. Yang kedua, wabayyanu linnasi ma kana yaktumunahum iya. Yang kedua, menjelaskan kepada umat manusia terkait kejahatan dan kesesatan yang pernah atau kebenaran yang mereka sembunyikan. Kesesatan yang mereka lakukan. Sehingga syaratnya dua. Pertama, memperbaiki diri sendiri dengan masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Yang kedua, menjelaskan kepada umat manusia, sebenarnya sejak dulu saya itu sudah tahu kebenaran ini, tapi sengaja saya rahasiakan dari kalian. Dan itu beban moralnya lebih besar. Kalau ada orang yang minum khamr, kemudian dia taubat, cukup dia tinggalkan khamr, jadi orang baik, beres. Beban moralnya lebih ringan. Tapi kalau ada orang yang menyebarkan kesesatan, enggak cukup dia bertobat jadi orang baik, tapi dia punya tugas untuk menyampaikan kepada umat manusia yang pernah dia sesatkan bahwa yang dulu pernah dia sampaikan adalah sesat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 159-160, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan penjelasan dan petunjuk yang telah aku turunkan, min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, setelah dijelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anhumullah wa yal'anhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. yakni para malaikat dan orang-orang yang beriman. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Maka dia enggak boleh ikuti Muhammad meskipun saya tetap jadi Yahudi. Enggak boleh. Kalau seperti ini tobatnya belum diterima. Ada orang yang menyampaikan kesesatan, kemudian di akhir hayatnya dia mengatakan, apa yang saya sampaikan adalah sesat, tapi mohon maaf saya tidak mau mengikutinya. Saya tidak mau mengikuti kebenaran. Berarti dia belum tobat. Seperti orang ya, agnostik yang mereka mengakui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Dia sampaikan kepada umat manusia, ini benar, benar, benar. Tapi dia tidak mau mengikutinya. Berarti tobatnya diterima enggak? Tidak diterima. Sehingga dia harus tabu wa aslahu, bertobat dan memperbaiki diri. Wa bayyanu, dan menjelaskan kepada umat manusia akan kesesatannya. Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Mereka itulah yang aku terima taubat mereka, dan sesungguhnya aku adalah zat yang menerima taubat dan maha penyayang. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, kama syaratallahu ta'ala fi taubatil munafiqin alladzina kana dambuhum ifsadu qulubi du'afa'il mu'minin, sebagaimana Allah mempersyaratkan taubatnya kaum munafik yang mereka kerusakannya adalah melemahkan iman orang-orang yang du'afa, orang-orang yang imannya lemah, merusak orang-orang yang imannya lemah. Wa tahayyuzuhum wa i'tisamuhum bil yahudi wal musyrikin, dan mereka bergabung serta lebih memihak kepada orang Yahudi dan orang musyrikin. A'da'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan musuh-musuh para musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idharul islami riya'an wa sum'ah, dan menampakkan Islam karena riya' dan sum'ah. Ayyuslihu badala ifsatihim, mereka harus memperbaiki sebagai ganti dari apa yang telah mereka rusak. Wa ya'tasimu billahi badal i'tisamihim bil kufar, dan mereka harus berpihak kepada Allah, berpegang kepada Allah sebagai ganti mereka berpihak kepada orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Wa yukhlisu dinahum lillah badal idharihim riya'an wa sum'ah, dan mereka harus mengikhlaskan agama mereka untuk Allah sebagai ganti dari dulu dia menampakkan Islam karena riya dan sum'ah. Fahakadza tufhamu syara'itu taubati wa haqiqatuha. Di sini sudah bisa kita pahami persyaratan-persyaratan taubat dan hakikat dari taubat. Sehingga taubat itu tahdimu ma kana qablaha, menghancurkan apa yang ada sebelumnya, menghancurkan kerusakan sebelumnya, diganti dengan perbaikan. Dan itu di sini Allah kasih rincian. Ini menunjukkan kalau tobat itu tidak bisa dengan cara global. Dia melakukan kerusakan banyak, A, B, C, D, E, F. Nggak bisa tobat, ya Allah aku tobat kepadamu, tapi dia tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan rinci yang telah dia lakukan. Taubat harus rinci. Sehingga ketika orang melakukan taubat secara global tidak cukup. Ada orang yang dia masuk Islam tapi dia masih cinta dengan pastor. Ada yang masuk Islam tapi masih menganggap bahasanya Injil adalah kebenaran. Ada yang masuk Islam tapi dia menganggap bahasanya Muhammad pendusta. Dan masih banyak yang kayak gitu. Dia masuk Islam tapi hatinya masih misalnya menganggap bahasanya Al-Quran itu meragukan, atau Islam itu agama teroris. Tapi dia masuk Islam. Makanya orang seperti ini ketika masuk Islam sebelumnya ditanya dulu, ditanya dulu bagaimana pandangan Bapak tentang Islam. dia nanti akan sebutkan. Ya sebenarnya saya masuk Islam ini ya karena pengen nikah misalnya. Kenapa tidak sepenuh hati? Dia akan sebutkan karena ini, ini. Baik, kita catat saja satu demi satu. Baik, siap ikrar syahadat? Ikrar. Ucapkan syahadat, tirukan apa yang saya ucapkan. Saya bersaksi semua pastor pendusta. Saya bersaksi bahwasanya Injil kali ini adalah palsu. Saya bersaksi, disebutkan satu demi satu. Sesuai dengan apa yang tadi dia nyatakan. Kalau dia enggak berani melakukannya, berarti dia belum masuk Islam. Berarti dia belum bertobat. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah terakhir yang jujur, amanah, dan tidak mungkin berdusta. Saya bersaksi Islam bukan agama teroris, saya bersaksi. Sehingga semua itu dirinci. Karena kalau dia cuma diminta saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia enggak paham apa konsekuensinya, setelah itu boleh akad nikah, senang sekali dia. Karena taubat itu perlu rinci. Kemudian kita lanjutkan al-ghuraba'u wa awsafuhum wa 'adamul wahshati minal qillah. Tentang al-ghuraba, orang-orang yang terasing dan bagaimana sifat-sifat mereka, serta kita tidak perlu merasa sendiri karena sedikit jumlahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Hud, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Andaikan bukan karena Al-Qurun, generasi-generasi sebelum kalian, Ulu Baqiyatin, wallahu a'lam, kita perlu melihat tafsirnya ya. Yanhauna 'anil fasadi fil ardh, yang mereka mencegah kerusakan di muka bumi, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja yang aku selamatkan mereka. Insyaallah nanti kita akan lihat tafsir ayat ini lebih detail. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani, yang kaya. Maksudnya apa di sini? Yang dimaksud al-ghani di sini adalah tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dia hamba Allah yang mandiri. Sandu ini apa, yang dia punya apa, itulah yang dia syukuri. Tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena makna ghina artinya adalah tidak butuh. Lawan dari hajah. Hajah itu butuh, lawannya al-ghina. Sehingga ghani lawannya fakir. Fakir itu orang yang butuh. Terlepas dari harta yang dia punya. Ada orang yang punya banyak harta tapi masih rakus, berarti dia fakir. Tuh lihat, dia masih butuh saja. Itu orang yang fakir. Padahal dia sudah punya ini ya. Tapi obsesinya, semangatnya untuk mengumpulkan dunia tetap sangat luar biasa. Berarti dia apa? Fakir. Al-khafiyah, dan tersembunyi. Yang dimaksud tersembunyi adalah dia tidak suka menampak-nampakkan diri. Kalaupun nampak di permukaan, bukan karena keinginan dia, bukan karena harapan dia. Sehingga tidak suka selfie, tidak suka update status di mana dia berada. Saat ini saya sedang ada di sini, setelah ini saya akan ke sini. Tayyib. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, tuba bagi orang yang gharib, orang yang asing. Dan makna tuba yang pertama artinya adalah dari kata tayyib yang artinya baik. Makna tuba adalah keberuntungan. bagi mereka yang asing. Ada juga yang mengatakan Tuba bisa juga dimaknai sebagai pohon Tuba. Pohon Tuba syajaratun fil jannah, pohon yang ada di surga yang sangat besar. Bayangan pohon ini, teduhnya pohon ini, ada seekor gagak yang melintas terbang dari mulai dia kecil sampai tua belum sampai ujung. Usia gagak itu berapa? Ada orang biologi ini. Ya. Kalau sapi kan berapa tahun? 3 tahun sudah disembelih ya. Gagak itu usianya berapa? Mungkin belasan tahun ya. Jadi dia terbang selama belasan tahun dari ujung belum sampai ujung berikutnya. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, nasun salihun qalilun fi nasin su'in katsir. Orang-orang saleh yang sedikit yang hidup di tengah orang-orang yang jelek namun banyak. May ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang tidak mau mengikuti mereka lebih banyak dibandingkan yang mau mengikuti mereka. Yang pro kepada mereka lebih sedikit dibandingkan yang kontra kepada mereka. Asa ya'si maksiat, maksudnya di sini adalah tidak berpihak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, atau yang tadi riwayat Ahmad ya, beliau juga mengatakan dalam hadis yang lain, Tuba lil ghuraba, berbahagialah para al ghuraba. Kami bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang baik di saat yang lain rusak. Dia iltizam di atas sunnah di saat yang lain serba rusak. Yang lain cari jauh dari sunnah, jauh dari kebenaran, tapi dia berusaha untuk berpegang kepada kebenaran. Qala Ali ibn Abi Talib, Ali pernah mengatakan radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mu'minu fihi adallu minal ummah. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang mukmin ketika itu, dan mukmin dalam bahasa sahabat itu ahlu sunnah. Mukmin dalam bahasa sahabat berarti dia bukan orang yang kecampuran kemunafikan. Adallu minal ummah adalah orang yang paling hina, maksudnya karena sedikitnya. Sehingga mereka dari sisi kekuatan jumlah kalah dengan yang lain. Makanya kajiannya sering dibubarkan karena jumlahnya sedikit, bubarkan. Nanti serang bareng-bareng, bubarkan. Karena jumlahnya sedikit. Qala Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ahla sunnah tarafaku wa ya ahlu sunnah tarafaku, bersikap lembutlah antar sesama kalian. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas, karena kalian ini orang yang sedikit. Siapa yang mengatakan? Hasan al-Basri di zaman tabi'in. Dan Hasan al-Basri termasuk tabi'in senior. Subhanallah. Ini di zaman tabi'in. Apalagi zaman sekarang. Makanya kalau di sensus Muslim di dunia kurang lebih 1 miliar dari 6M umat manusia. 1M itu yang ahlu sunnah berapa persen? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga selain ahlu sunnah, mereka menyerang bareng-bareng ahlu sunnah, gak bakalan bisa dihadapi secara fisik. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga ahlu sunnah, sehingga keberadaannya maksum. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa tariqad dalal wa la taghtarru bi kathratil halikin. Ikutilah jalan petunjuk, dan sedikitnya orang yang mengikuti jangan sampai membuat kamu mendapatkan madarat. Madarat dari sisi semangat. Jangan sampai membuat kamu hilang semangat karena yang menempuh jalan petunjuk itu sedikit. Dan hindari jalan kesesatan, dan jangan sampai tertipu dengan jumlahnya banyaknya orang yang tersesat. Ibnu Muflih mengatakan, agak panjang kita habiskan ini kalimat Ibnu Muflih. Selayaknya diketahui bahasanya banyak perkara yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat khilafal amri syar'i, menyalahi perkara syariat. Wa yashtahiru dzalika bainahum, dan itu tersebar di antara mereka. Dan diikuti oleh mayoritas manusia fi fi'lihim, dalam amalan mereka. Walladzi yata'ayyanu 'alal 'arif, karena itu yang menjadi kewajiban bagi orang yang arif, seorang ulama, orang yang paham. Mukhalafatuhum fi dhalika qawlan wa fi'lan, untuk tidak sama dengan mereka, baik dalam praktek perbuatan maupun ucapan. Jangan tiru-tiru mereka, baik dalam praktek maupun perbuatan. Wala yuthabbituhu an dhalika wa haddathu wa qillatur rafiq, dan jangan sampai membuat mereka lemah. Sabbata yuthabbitu artinya buat malas. Dan wahiddatuhu wa qillatur rafiq, termasuk juga dengan sedikitnya mereka dan sedikitnya orang yang menemani mereka. Wa qala An-Nawawi, wa la yaghtarru al-insanu bi kathratil fa'ilina li hadha alladhi nuhina 'anhu mimman la yura'a hadhil adab. Dan jangan sampai manusia itu tertipu dengan banyaknya perbuatan yang dilakukan padahal dia dilarang, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memperhatikan la yura'i hadhil adab, yang tidak memperhatikan adab-adab ini. Wa amtathala ma qalahu as-sayyidul jalil, wa amtathil ma qalahu al-sayyidul jalil Fudail ibn Iyad, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtarru bi kathratil halikin. Dan ikutilah apa yang pernah disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad, jangan kalian merasa sepi, kesepian ketika menjalani jalan petunjuk karena yang mengikutinya sedikit, dan jangan pula tertipu dengan banyaknya orang yang sesat. Wallahu ta'ala. Berikutnya kita akan membahas atau akan membaca keterangan Sufyan di kesempatan yang lain insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.